Kisah Rasul-rasul pasal 20 put. Limong uro oleh nyan, Imam Agung Ananias dan pemimpin-pemimpin Yahudi di jauh Kaisaria mesajan ngon sidro pengacara yang nanjih tertulus. Awak nyan laju jijak menghadap Gubernur Felix dan laju ji pesampo yang jigadu ke Hai Paulus nyan. Wate tertulus jihoi uke, jihnyan laju jituduh Paulus lagenyo. Ampun Gubernur yang mulia, dimiup pimpinan ampun, nanggro kamu aman ngendame, dan atuh kebijaksanaan ampun, kajai tat-tat yang terpejroh ke bangsa kamu. Ban mandumnyan kamu sambut sabi ngenterimung gasih, dan hormat kamu yang paling mayang dipat menteng kamona. Tema mangat bek jai tat tebeh wate ampun, ulun mengharap benetim ke ampun dengar apa yang kamu ngadu yang panuknya. Kamu teme urungnya tukang penakaru yang paling mubahaya. Lipat manteng jihnyo jipenakaru lam kawan urung-urung Yahudi dan jid pemimpin gerakan urung-urung Nazaret. Jihnyo pih ka dicuba jipukuto bait Allah. Tema laju kamu drop jihnyan. Kamu kananit kena kamu pesidang jihnyan. Menurut hukum agama kamu kero. Tema le kemendan Lisias jirepah jihnyan nibak kamu. Dan diperintah mengat urung yang dijak ngadunyan. Dijak menghadap ubah ampun. Menye ampun ne periksa orangnya, ampun kedua teman ne dengar ni bak jihnyan yang benar, ni bak mandum yang kamu ngadunya ke hai jihnyan. Urung-urung Yahudi yang na inan pih, mesajan ji gadu Paulus, dan ji pebetui mandum yang ji pegah le tertulus. Laju gubernur nyan, geberi kode bak Paulus, bahwa gop nyan jid gepegah habah. Tema Paulus, laju gepegah. Ulun kutepe, bahwa tengku kajut ke hakim di nanggronyo metuntun tripji. Nyang ke sabab ji, ulun merasa galak lun pesampo ke hai lun bila dro lun ubak tengku. Tengku jut meselidik ke dro bahwa hana lebih nebak 12 uro, nyang kala ulun jak u Jerusalem ke lun jak semayang. Dan hantomna urung-urung Yahudi yang lain jikalon ulun tengah mendakwa ngon urung lain atawa lun pesapat gop ke lun penakaru bahkengan ni bak bait Allah. Menancit bak rumah-rumah ibadat atawa dipat mantong di dalam bandar. Awak nyan pihana hati diberi bukti pepen yang jituduh dan yang jigadunyan kubak tengku kehai ulun. Kebit betoi ulun haruh lun aku ubak tengku bahwa ulun cuma Allah indatu kamu menurut ajaran yang gepruno le Isa yang dianggap le awak yang salah. Tema ulun tetap mantong lun meiman mandum yang na tertulis dalam kitab Nabi Musa dan kitab Nabi-Nabi. Saban lagi awaknya. Ulun pihna harapan ubak potu Allah bahwa mandum urang udip lem tema oh kalih mati. Urang-urang get menancit ngon urang-urang jehut. Nyang kesabab ji ulun tetap mengusaha nyang si joh-joh ji. Mangat ati nurani lun gleh uba Allah dan gleh tema ke manusia. Oh kalih na padup tun ulun hana di Jerusalem. Ulun gisa kedih ke lun jakba bantuan peng ke bangsa ulun dan ke lun pesemah kerben ke pada Allah. Wate ulun tengok ke pubutnya, awaknya laju merumpok ngan lun lambait Allah. Oh kalih ulun teleso ngan upacara pesuci dro, hana urang rame musajan ngan ulun. Dan hana tema karu bak tempatnya bak awatenya. Temana mempadup dro Yahudi ni bak tempatnya, asai ni bak provinsi Asia. Awaknya ke nyang si kebit ji, benar ni bak tempatnya, mangat ji pesampo nyang jiga dule awaknya ubak tengku. Menyo awaknya na siapa-siapa ji kena gadu atuh ulun. Atawa bah ke ureng-ureng nyo ke dro yang mengadu pebut yang jehet yang kaji tema ni bak ulun. Wate ulun ji pehadap bak mahkamah agama. Awak nyan ji tema-tema kalimat yang saboh nyo yang lun pegah di ke awak nyan. Kalimat nyan na ke. ulun tepu sidang ni ba uronyo sabab ulun percaya urung-urung nyangka mati udip lom tema. Laju le Felix, nyangka jitepu jaitat ke hai ajaran Isa, jipeputuh sidang pekaranyan. Ulun temalon pepetuh pekaranyo. Ken Felix? Menyo Komandan Lysias katrok keno. Laju jiperintah pewira yang bertanggungjawab atas Paulus nyan, manga tetap jipetun Paulus. Tema, ngunji beri bacut kebebahan ubak gopnyan, dan jipe izin rakan-rakan gopnyan, jiberi ke gopnyan pu yang geperle. Na padup uro tema, ohle nyan Felix teka. Jipegah le perumoh jih, nyang nanjih Drusila, jih nyan ureng Yahudi. Laju le Felix, jiu gop, jut jijak cop Paulus. Oleh nyan, Felix jidengo Paulus gepegah haba ke hai mu'iman ubah Isa Al-Masih. Temawate Paulus gepegah haba lom ke hai jujur ngontepetun hawa nafsu, menancit ke hai hukuman bak uro kiamat. Felix, jut ke temakut, laju jipegah. Gata jut nejak bak saatnyo, ulon temalon wata oklom gata menyo nak wate. Wate nyan, Felix muharap tema, bermutemeh peng ni bak Paulus. Nyang ke sabab jih, jih nyan mengulang-ulang jiu gop jak cok Paulus ke jipegah habangon geh nyan. Oh kalah na dua ton, Perkius Festus jut genanto Felix sebagai gubernur dan sabab Felix kena jicok ate ureng-ureng Yahudi, jih nyan jipu biu mantong Paulus tetap lam gelap.